بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab salat, dan pada pagi hari ini kita mulai masuk bab baru, yaitu bab jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita baca sebelum-sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhir. Dan kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul SAW di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rafi'i, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah sampai pada wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a: ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. فصل فصلين membahas ويلزم في الميت dan wajib terhadap mayit arba'atu asya, itu empat perkara: ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wa salatu alaihi, salat untuk dia, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Jadi ada empat hal yang diwajibkan bagi orang yang hidup terhadap mayit. Ini kewajiban bagi orang hidup terhadap mayit, empat hal: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ustadzul Kifli, Pak Jagat, alhamdulillah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala: la khilafa annal mayyita al-muslimah. Tidak ada perdebatan bahwasanya jenazah muslim yalzamun nasal qiyamu bi amrih. Yalzamun nasa al qiyama. Jadi jenazah muslim yalzamu an nasa, mewajibkan manusia sekelilingnya, al qiyama apa al qiyamu, al qiyamu. Al-Qiyamu apa Al-Qiyamu? Al-Yalzamul Qiyamun Nasa bi'amrih. Iya, Yalzamu, oh fa'ilnya ini mayyit muslim. Yalzamun Nasa Al-Qiyama bi'amrihi, bahwasanya jenazahnya muslim itu mewajibkan orang-orang sekelilingnya Al-Qiyama untuk mengurusi bi'amrih seluruh perkaranya jenazah. Fi hadhil arba, dalam empat hal ini. Wal-Qiyamu hadhihi al-arba'ati, dan mengurusi atau al-qiyam itu enaknya artinya apa ya? Yang ngurusin, menyelesaikan atau mengeksekusi. Kalau eksekusi terlalu berat artinya. Al-qiyamu bihadhihi al-arba'ati, mengerjakan empat hal ini, fardu kifayatin bil ijma', hukumnya fardu kifayah bil ijma, dengan kesepakatan. Artinya seluruh ulama sepakat bahwa ngurusin jenazah, mandiin, mengkafani, mensolati, nguburin, itu hukumnya fardu kifayatin, fardu kifayah bil ijma, seluruh ulama sepakat. ذكره الرافعي والنووي وغيره وغيرهما. Ini yang dijelaskan disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi, dan selain Imam Ar-Rafi'i dan juga Nawawi menyebutkan itu. Wa fihi syai'un, dan di dalam fardu kifayah ini ada sesuatu, maksudnya sesuatu yang apa namanya mesti dijelaskan. Wal farqu, jadi ada penjelasan dalam hal urusan fardu kifayahnya begitu. Wal farqu baina fardil aini wal kifayati, dan bedanya antara fardu ain, antara fardu ain wal kifayati dan fardu kifayah, annal khitab, bahwa khitab, khitab itu bahasa Indonesianya titah. Titah maksudnya apa ya, khitab itu ya surat perintah. Titah itu apa sih, titah perintah. Annal khitaba fi fardil aini, bahwa titahnya dalam hal fardu ain, ya ta'allaq, itu berkaitan bi kulli wahidin bi ainihi, dengan setiap seorang muslim bi ainihi, dirinya. Itu namanya fardu ain. Jadi fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh orang muslim bi ainihi, enggak bisa diwakili. Kasalawatil khamsi, seperti salat lima waktu. Jadi kewajiban salat lima waktu tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena al-khitab ya ta'allaq bi wahidin bi kulli wahidin bi aini. Karena perintahnya memang tertuju kepada setiap masing-masing orang. Jadi tidak bisa diwakilkan. Bi kulli wahidin bi ainihi kasalawatil khamsi, seperti salat lima waktu. Wa amma fardul kifayah. Sedangkan fardu kifayah wa huwa alladhi, dia adalah yatanawalu ba'dhan. Dia adalah perintah yang yatanawal. Perintahnya itu mencakup atau mengcover sebahagian. Ba'dhan ghairu muayyan, sebahagian daripada orang muslim. Ghairu muayyan, ini tanpa ditentukan siapa yang harus mengerjakan. Gitu. Jadi katakanlah dalam satu kampung ada 100 orang. Kemudian meninggal satu, sisa 89. Maka kewajiban fardu kifayah itu, kewajiban mengurus jenazah, itu ya tanawal, itu tertuju kepada sebahagian dari 99 orang tersebut. Nah, dari sebahagian 99 orang tersebut, layata ayyan, tidak pernah ditetapkan, ditentukan siapa yang harus ngerjain. Apakah warga nomor 5, apa warga nomor 5, tidak ada penentuan itu. Yang pasti bahwa fardu kifayah itu kewajiban yang tertuju kepada sebahagian dari mereka, siapapun. Ghairu muayyanin kal jihad, seperti jihad. Jihad itu fardu, tapi jihad itu bukan fardu kifayah. Jihad itu fardu ain. Kalau jihadnya jihadud difa. Kan jihad itu ada dua ya jenisnya ya. Pertama jihadun lintishar dakwah. Jihad untuk memperluas medan dakwah. Maksudnya untuk memperluas syariat Islam, menyebarkan agama Islam. Itu namanya jihadut talab. Jadi ada jihadut talab, ada jihadut daf atau jihadut difa, sebagian ulama mengatakan demikian. Jihadut talab itu jihad ya ofensif, betul, ofensif defensif. Jihad talab itu jihad ofensif, yang kitanya datang gitu. Jadi kitanya atas perintah khalifah datang ke satu kampung untuk dakwah Islam. Kita istilahnya, bahasanya itu conquest, conquer. Nah, kita membuka itu kota dengan dakwah. Tapi kalau kemudian orang-orang yang menolak, kan kemudian tentu ada fase ini ya, ada apa namanya, ada mekanisme yang sudah ditetapkan, tidak asal nyerang, kemudian bunuh-bunuhan, enggak. Tapi banyak apa istilahnya, apa sih, negosiasi dan seterusnya. Itu namanya jihadut talab. Tapi kalau jihadut difa, itu jihad yang bukan fardu kifah, itu fardu ain. Artinya kan kalau Nabi Muhammad ingin berangkat tuh pergi jihad, menyebarkan dakwah, itu kan ada pendaftaran, kan ya? Orang sahabat Nabi datang ke Nabi Muhammad daftar, fulan bin fulan, fulan bin, kan ditanya, masih punya ibu enggak? Masih ya Rasul, yang jagain siapa? Ya enggak ada, kon saya tinggal mau jihadnya. Fajahid fi ummi, kan gitu. berjihad di ibumu saja. Jadi itu didaftarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau jihad itu daf, jihad yang defensif, ketika ada non-muslim, ibu enggak mesti non-muslim ya, yang nyerang kita kan bisa saja orang-orang munafik kan begitu. Nah, itu untuk membela negara, membela agama, jihad itu hukumnya jadi fardu ain. Jadi bedanya jihad yang fardu ain dengan fardu kifayah, jihad fardu ain itu jihad yang defensif, jihad yang gunanya menjaga kehormatan agama. Kita diserang. Tapi kalau jihad yang fardu kifayah itu namanya jihadut talab. Jihad yang direncanakan oleh khalifah dan itu dibuka pendaftaran, siapa saja yang mau datang silahkan datang, lalu berangkat datang ke satu kota untuk membebaskan dia dari kekafiran, kan begitu. Jihad at-talab. Tapi jihad at-talab sekarang sudah hampir nihil, karena setiap negara kita sudah punya perjanjian ahdus salam. Kalau dalam beberapa fatwa al-Azhar, visa di setiap negara itu ahdus salam. Artinya kalau dia masuk ke negara muslim kita dan dia dan muslim masuknya dengan visa, visa itu sebagai ahdus salam, sebagai perjanjian damai. Maka itu orang yang masuk ke dalam negara muslim legal, secara legal, dia darahnya wajib dihormati, kan begitu. Kemudian juga sebaliknya, kalau kita datang ke negara muslim misalnya dengan legal, maka surat-surat dokumen yang kita punya itu jadi ahdus salam, itu sebagai perjanjian damai gitu. Tapi bukan tidak mungkin ya, dengan kondisi Amerika dan Korea Utara yang gak akur-akur, ditambah Iran yang juga show off juga begitu ya, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang terjadi sesuatu. Kan kata buku teorinya gitu, siapa yang ingin hidup damai maka siaplah berperang. Wah, nah, syariat Islam punya hukumnya bahwa jihad itu satu waktu hukumnya fardu ain. Yang disebut ini fardu kifayah adalah jihad talab. Jadi wa amma fardul kifayati, sedangkan fardu kifayah fahuwa alladhi yatanawalu ba'dan, dia adalah kewajiban yang tertuju kepada sebahagian ghairu mu'ayyadin yang tidak ditentukan siapanya, yang penting kepada mereka semua kal jihad, seperti jihad. Wa sumiya fardu kifayatin, dan fardu kifayah dinamakan fardu kifayah li'anna fi'lal ba'di, karena pekerjaan sebahagian orang. Jadi al-ba'd itu dalam kaidah bahasa Arab, al-ba'd itu nisfun nisfi, setengah dari setengah, berarti seperempat. Kalau setengah itu, satu per dua itu nisf. Jadi kalau satu ya satu, setengah nisf. Kalau al-ba'd itu nisfun nisf. Kalau juz pun itu lebih dikit daripada ba'd. Lebih dikit daripada ba'd. Wasumiya fardu kifayatin li'anna fi'lil ba'di, karena pekerjaan sebahagian orang tersebut, kafin itu cukup, fitahsiril maksudi, untuk mencapai tujuan syariatnya tersebut. Tujuannya apa? Ya beresin jenazah. Maka untuk beresin jenazah kan yang mengerjakan 2, 3, 5 orang itu sudah cukup, artinya kewajibannya sudah gugur gitu. Wa idza arafta hadza, kalau kau sudah tahu tentang hal ini, famata tahaqququ mautul muslim, maka ketika terjadi tahaqquq, terjadi kejadian mautul muslimi, kematian seorang muslim, ustuhibbal mubadaratu ila tajhizih, maka dianjurkan, ustuhibbal mubadarah, dianjurkan untuk bersegera, ila tajhizih, kepada bersegera untuk mengurusinya. Jangan sampai terjadi beberapa tahun lalu ada jenazah yang diabaikan. Walaupun sebenarnya nggak diabaikan ya jenazah itu ya. Saya yakin nggak ada negara kita ini sejelek-jeleknya orang Islam kita, kalau ada orang meninggal pasti diopening, pasti diurusin. Yang kemarin soal dia ini partai A, partai B, kemudian dia nggak diurusin, itu kan bohong doang. Itu kan bisanya media doang. Makanya dulu ada ungkapan man istaulal i'lam istaulal a'lam. Gimana? Man istawlal i'lam istawlal alam. Siapa yang menguasai i'lam, i'lam itu media informasi, dia bisa menguasai dunia. Kan begitu. Itu apa namanya, bohong-bohong doang, berita-berita doang. Aslinya mah gak digituin. Ya aslinya diurusin. Aslinya orang datang, orang urusin. Cuman kan namanya, apa istilahnya, mobil jenazah gitu ya, nganter. Itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba jreng datang. Gitu. Apalagi bagi beberapa daerah yang daerah kelas 3 di Indonesia, Jakarta gitu, daerah kelas 3. Itu kan butuh telepon dulu, Pak Ji. Jenazah, mobil jenazah, ada apa enggak? Gitu, Pak Ji, entah, ane cari dulu. Kan begitu. Itu kan butuh waktu, bukannya kita diurusin. Nah, itu yang di terus di apa namanya, di goreng dan seterusnya. Padahal enggak begitu. Ya emang sirik aja begitu. Sudah tajhiz. Ustuhibba dianjurkan untuk bersegera ila tajhizihi untuk mengurusnya. Wa aqallul ghusli. Wa aqallul ghusli dan paling minimalnya memandikan jenazah isti'abu badanihi bil ghusli. Meratakan seluruh badan jenazah bil ghusli dengan basuhan air ba'da izalatin najasah, setelah najisnya dibersihkan. Jadi sebelum dimandikan najisnya dibersihin dulu. Kalau modelnya orang-orang yang biasa mandiin gitu ya. Dan kalau mengurusin mandi jenazah ini ya apa namanya? Maksud saya itu setiap kampung pasti ada. Kalau kita di Indonesia apalagi di kampung muslim, jadi satu kampung mesti ada kuncen yang tukang mandiin jenazah. Maka waktu itu saya pernah nulis buku judulnya Antara Kita Jenazah dan Kuburan. Antara Kita Jenazah dan Kuburan. Itu buku saya yang udah lama tuh, gratis. Nanti di-download di PDF. Ntar kita cari ininya. Kita cari ininya, saya taruh di sini. Jadi di mukadimahnya saya tulis bahwa pelatihan jenazah yang diselenggarakan banyak majelis taklim, banyak masjid begitu ya, saya kurang setuju. Bukan berarti tidak baik, itu baik begitu ya, tapi selama kita tinggal di komunitas muslim negara kita, di kampung kita begitu ya, itu yang mandiin jenazah bukan orang yang lulus praktek ujian mandi jenazah. Pasti yang mandi jenazah selalu kuncennya tersebut, begitu, kuncen orang lain. Maka daripada waktunya habis buat pelatihan jenazah begitu ya, mending pelatihannya dirubah materinya menjadi materi populer jenazah. Materi populer jenazah itu materi yang sering jadi perdebatan di tengah masyarakat berkaitan dengan jenazah. Seperti syahadat kan gitu. Nabi kayak setelah disolatkan kemudian kan ada ustaz mengatakan isyhadu anna hadza mayyit min ahli khair. Kemudian satu masjid khair. Saya yakin yang khair-khair itu gak paham maksudnya itu. Mas, dia pokoknya khair aja kan begitu. Kemudian mengiringi jenazah dengan tahlil dan seterusnya. Itu yang dibahas. Gitu. Maksud saya bukan pelatihan jenazah nggak bagus. Sayang gitu ya. Sayang waktu pelatihan jenazah. Karena setelah pelatihan jenazah, orang-orang yang ikut pelatihan jenazah, ntar ada mayit bukan dia yang mandiin. Yang mandiin kan tetap kuncennya. Dan kuncen pasti punya asisten. Biasanya asistennya itu anaknya. Dan itu ibunya turun. Anaknya lagi terus, anaknya lagi gitu. Dan susah dipelajari. Susah dipelajari. Maka itu, apa namanya, kecuali kalau kita tinggal di komunitas non-muslim. Kita tinggal di negara non-muslim. Atau mungkin di pemukiman non-muslim. Kita muslim cuman katakanlah 20 kakak. 50 kakak. 50 kakak ini harus ngerti nih, ada yang ngerti jenazah. Ayo kita belajar. Nanti kalau ada yang meninggal, maka kita yang ngurusin. Kan begitu. Itu iya. Tapi kalau di kita begitu ya, di kita dalam arti di saya di sini gitu ya. Itu enggak usah nunggu sampai 1 jam 2 jam. Langsung ada yang meninggal, 3 menit, 5 menit datang tuh ada yang jemput kuncen. Jadi urusannya gampang, alhamdulillah. Mungkin kalau di tempatnya Pak Andi gitu ya, itu butuh pelatihan jenazah. Karena Pak Andi Ainuddin ini di Papua, Saya enggak tahu ini Papua di komunitas Muslim atau non Muslim. Tapi biasanya apa namanya termasuk Pak Erwin ya. Jadi untuk kita kifayatul akhir itu ya. Belinya di kalau di sini sih banyak toko kita tinggal datang. Jadi itu yang maksud saya bahwa proses memandikan jenazah itu adalah proses yang sudah di luar kepala bagi para kunci. Tapi kalau ada orang yang baru mulai, yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan najisnya dulu. Menghilangkan najis. Li'anna dzalika huwal wajib fi haqqil hayy fi ghusl janabah. Karena menghilangkan jenazah itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang hidup ketika dia mandi janabah. Jadi sebelum diratakan, najisnya dikeluarin dulu. Najis dikeluarin dulu tuh banyak macam. Bisa mulutnya tuh kalau pernah melihat atau pernah pelatihan, mulutnya dikonjok-konjok atau ada keluar begitu, kemudian perutnya ditekan-tekan. Perutnya ditekan, nanti ada yang keluar dari depan, keluar dari belakang, keluar. Nah, itu diberesin, setelah itu baru dimandiin. Kalau emang ada najis yang enggak perlu diberhenti, maka ulama menganjurkan disumpel lah, gitu. Seperti darah yang terus-terusan keluar, kotorannya nggak berhenti-berhenti, atau dia pernah punya luka begitu ya, maka itunya disumpel. Setelah itu barulah dimandikan. Nah, mandi paling minimal itu meratakan seluruh air saja, airnya rata semuanya. Kemudian wahal tushtaratun niyatul ghusl. Nah, orang mandi junub pakai niat. Namaitul ghusl rafil hadas. Tapi kalau mandiin jenazah, hal tushtaratu niyatul ghusl. Apakah disyaratkan niat orang yang mandiin? Fi ghusl mayyiti, dalam hal memandikan jenazah. Wajhani, ada dua pendapat. Al-asahu inda rafi'i, yang paling sahih menurut Imam Ar-Rafi'i fil Muharrar, dalam kitabnya Al-Muharrar, la yajibu, tidak wajib, li'anna al-maqsuda min ghaslil mayyit, karena maksud dan tujuan disyariatkannya memandikan jenazah, an-nadhafah, yaitu kebersihan. Yang penting bersih, wahiyatah suru bila niyah, dan itu terbisa jadi walaupun tanpa ada niatnya. Jadi gini, alhamdulillah Pak Andi di komunitas Muslim, kayak Pak Erwin hanya ada 3 masjid. Ya kalau orang Muslim kayak Pak Erwin ini di negara non-Muslim gitu, pelatihan jenazah tuh jadi fardu kifayah juga akhirnya gitu. Tapi kalau di kita tuh pelatihan jenazah tuh ya itu membuat senang-senangnya anak SD lah. Maksudnya jadi pengetahuan buat dia. Tapi kalau orang dewasa udah ada kuncinya. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, tidak mesti pakai niat. Jadi kita yang mandi jenazah enggak mesti pakai niat. Kenapa enggak mesti pakai niat? Li'annal maqsuda min ghasl janazah, karena maksud dan tujuan memandikan jenazah itu an-nadhafah, membersihkan jenazah dari najis. Bersihin jenazah dari najis. Dan itu membersihkan dari najis itu turuk dalam syariat Islam, dalam fikih Syafi'i itu namanya turuk. Thariqah. Dia bukan ta'abbudi, bukan ritual. Bedanya thariqah dengan ritual tuh kayak kita gini. Tangan kita ada najisnya. Maka wajib, enggak wajib sebenarnya. Kita wajib kalau kita mau sholat, kita wajib bersihin. Nah, membersihkan najis itu thariqah, metode, cara. Maksud tujuannya yang penting hilang. Maka hal-hal yang sifatnya seperti itu enggak pakai niat. Jadi ketika kita bersihin najis anjing, najis babi, apapun najis, enggak perlu ada niat, itu sah. Beda dengan ritual ta'abbudi seperti wudu. Karena wudu itu kita mendatangkan ritual untuk diri kita, yaitu wudu. Maka pekerjaan itu butuh niat. Tapi kalau membersihkan najisnya enggak pakai niat. Beda antara thariqah dengan ritual ta'abbudi. Membersihkan najis itu ya caranya aja. Intinya najisnya bisa hilang, maka tidak butuh niat. Jadi enggak ada kan orang ngajarin niat nawaitu innadzafatan najisi lillahi, enggak ada. Jadi bersihin najis saja. Tapi kalau wudu, kalau mandi, kalau tayamum butuh niat, karena itu ritual. Nah, maksud dan tujuan mandiin jenazah itu ya membersihkan najis. Membersihkan najis dalam fikih kita namanya thariqah. Turuk, bagian daripada turuk. Bagian daripada turuk itu enggak perlu niat. Itu kata Imam Ar-Rafi'i. Karena maksud dan tujuannya jadi mandi jenazah itu bukan bagian dari ritual. Itu bersihin najis gitu. Itu bersihin najis. Bukan ritual mandiin. Karena ini bukan ritual mandi bagi si mayit, maka tidak perlu pakai niat. Wali annal mayyita laysa min ahli niat. Nah, dan mayit juga kan bukan orang yang sah niat. Mayit itu bukan orang yang ahli niat, yang bisa niat, enggak bisa. Maka tidak butuh. Di khilafil hayy, berbeda dengan orang yang hidup. Fa'ala hadha. Maka kalau kita pakai pendapat Imam Ar-Rafi yang ini, yakfi ghusl kafir, boleh orang kafir memandikan jenazahnya muslim. Karena tujuan memandikan mayit itu membersihkan najis, dan membersihkan najis tidak perlu niat. Itu bagian dari thariqah. Karena tidak membutuhkan niat, orang kafir pun boleh. Bagaimana kita juga sama. Tangan kita dan najis anjing, katakan, kucu kita minta teman orang non-muslim, guyurin air buat kita 7 kali bilasan. Nah, itu juga sama, tidak ada masalah. Wala yughassal al-ghariqu. Gimana nih? Ini kan benar ya. Wala yughassalul ghariqu, dan tidaklah dimandikan itu jenazah yang tenggelam di husulin nadhafa, karena sudah terjadi kebersihan. Sudah terjadi, ya sudah bersih sendiri orang dia di, apa namanya, mandi, jenazahnya dikubur, jenazahnya ada di laut, tenggelam, gitu. Maka ketika naik kan udah bersih dari najis, ya udah nggak perlu dimandiin lagi, langsung dikafanin, disolatin. Wasani, dan pendapat yang kedua, annahu yushtaratu niyah, ini diwajibkan adanya niat. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama, nggak perlu niat orang yang mandiin itu. Kenapa? Ini kan bersihin najis itu thariqah. Toriko itu bukan ritual, maka nggak perlu niat, yang penting najisnya hilang. Kalaupun kita memakai niat, kan yang mandi mayit, bukan kita. Dan mayit bukanlah orang yang ahli niat. Ini bukan orang yang niatnya diterima, nggak bisa. Maka nggak perlu niat. Nah, pendapat yang kedua, yusyaratu niat, disyaratkan niat. Fa'ala hadha, maka menurut pendapat ini, layak fil kafir. Tidak boleh orang kafir mandikan jenazah muslim. Walal ghariq, dan juga tidak bisa kita meninggalkan jenazah yang tenggelam tanpa dimandikan. Harus dimandikan. Wa 'allala, dan ilahnya, dalilnya, bi anna ma'murun, bi anna ma'muruna bi ghaslihi, bahwa kita tuh diperintah oleh Allah untuk memandikan. Maka perintah memandikan itu bagian daripada ritual. Karena ini ritual ibadah, maka harus pakai niat. Ya tentu bukan mayit yang niat si yang mandiin tersebut. Maka karena ini perintah khitab kepada orang muslim, tidak sah kalau dilakukan kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir bukan ahli niat. Begitu. Maka walaupun itu jenazah tenggelam, sudah dibersihkan oleh air laut, oleh air sungai, ketika diangkat, ingin disolati, tetap harus dimandikan dulu dan kemudian dikafani. Wa sahaha an-Nawawi fil Minhaj, dan Imam Nawawi mensahihkan dalam kitabnya Minhajut Thalibin wujuba maful ya. Sahaha an-Nawawi fil Minhaj wujuba ghasl al-ghariq, memandikan orang yang tenggelam itu wajib, memandikan orang yang tenggelam. Ba'da tashihihi 'adam ishtirati niyyah, setelah beliau mensahihkan perkara bahwa tidak perlu pakai niat. Jadi sebenarnya Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi sama nih, sama-sama tidak pakai niat gitu. Jadi enggak perlu pakai niat. Kenapa? Ya dia bersihin najis. Tapi Imam Nawawi, bedanya dengan Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi mewajibkan memandikan jenazah orang yang tenggelam. Dalam kitabnya Minhajut Thalibin. Wal ajab anna Rafi'iyya, yang aneh itu bahwa Imam Ar-Rafi'i rajjaha fi syarhaihi wujuba ghasl ghariq. Imam Taqiyuddin Al-Hasani bilang anehnya Imam Ar-Rafi'i itu bilang dalam merajihkan dalam dua syarahnya, syarhaihi, dua syarah, maksudnya Asyarhul Kabir dengan Asyarhul Saghir. Asyarhul Kabir dengan Asyarhul Saghir, beliau merajihkan dalam kitab Syarhul Saghir dengan Asyarhul Kabir wujuba ghasl ghariq, wajibnya memandikan jenazah orang yang tenggelam. Wa yustahab. Jadi pada intinya dua pendapat itu, pendapat pertama yang paling asah, dan itu yang diaminkan oleh Imam An-Nawawi dan Rafi'i, bahwa memandikan jenazah tidak perlu pakai niat, siapapun mandiin silahkan. Bahkan kalau orang kafir begitu ikut pelatihan dia mandi jenazah silahkan, nggak ada masalah. Karena itu bagian dari turuk, turiqah, bukan bagian dari ta'abudinya begitu. Tapi pendapat kedua juga masuk akal, dan makanya disebut al-asah. Kalau disebut al-asah berarti dua pendapat itu sama-sama sahih. Sahih itu berarti dalilnya kuat. Cuman yang lebih kita unggulkan, nah itu yang disebut dengan al-asah. Beda dengan as-sahih. Fihi wajahan, ada dua pendapat. As-sahih yang benar, ah berarti pendapat yang satu lagi enggak benar. Tapi kalau al-asah yang paling sahih, berarti dua pendapat itu sama-sama sahih. Dalilnya sama-sama kuat. Itu kalau perkara urusan ini ya, qaulnya Syafi'iyah ulamanya, bukan Imam Asy-Syafi'i. Kalau qaulnya Imam Asy-Syafi'i disebut dengan zahir wa muqabilu zahir. Kemudian kadang disebut dengan istilah azhar. Berarti kalau azhar itu dua pendapat, kalau dua qaulnya Syafi'i ini sama-sama dinilai sebagai pendapat yang kuat, cuman al-azhar itu yang cocok dengan kaidah mazhab gitu. Mana tadi? Yustahabbu ayyudi'ahu, dan disunahkan untuk diwudukan. Ayyudi'ahul wasilu, yang orang yang memandikan jenazah, mewudukan jenazah tersebut ke wudu ilhayyi, seperti wudunya orang yang hidup. Salasan-salasan, sebanyak tiga kali, tiga kali. Jadi sebagaimana orang mandi janabah, dia juga disunahkan untuk diwuduin dulu. Sebagaimana orang wudu sholat, orang yang hidup. Tiga kali, mukanya tiga kali, kemudian tangannya tiga kali, kepala tiga kali gitu. Walau kharaja minhu syai'un, kalau seandainya keluar sesuatu dari tubuhnya, ba'dal ghusli, setelah dimandikan, wajaba izalatuhu, faqad, dia wajib menghilangkannya saja. Tidak perlu dimandiin ulang. Dimandiin begitu ya. Tiba-tiba yang gotong ini kagak hati-hati. Lagi digotong, yang gotong karena tempatnya mungkin sempit, katakanlah demikian. Tempatnya sempit gitu ya. Lagi gotong nih, yang gotong belahan pantatnya beng mentok tembok. Karena mentok tembok, pantat jenazah goyang, keluar tuh ee-nya lagi gitu. Maka kalau keluar sesuatu dari jenazah setelah dimandikan, maka yang wajib enggak mesti diulang, tapi yang penting dibersihkan saja. Izalatu, dihilangkan itu najisnya. Dunal wudu wal ghusli, tanpa wudu, tanpa mandi, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walau taharraqa, kalau seandainya jenazahnya taharraq. Taharraq itu terurai. Bisa jadi jenazahnya itu juga terurai, itu bisa jadi apa, bagian tubuhnya terpisah. Atau bisa jadi jenazah terurai itu jenazahnya sangat riskan. Riskan itu maksudnya rentan untuk rusak. Entah karena dia jenazah bekas kebakaran, entah jenazah bekas halangan, begitu. Pokoknya taharok itu terurai gitu ya. Bisa jadi jenazah bagian tubuhnya bisa rusak. Bihaitsu la ghusila taharok, yaitu kalau dimandikan taharok. Taharok itu tadi, taharok itu sama artinya terurai juga. Jadi rusak tubuhnya begitu. Termutilasi. Bisa jadi termutilasi. Tapi kalau termutilasi itu masih kekeh ya, masih kekeh, masih kuat. Ini ada tubuh tuh, ada tubuh yang sangat rentan untuk hancur begitu. Seperti jenazah yang habis kebakaran. Apapun lah itu. Bihaitsu law ghusila taharra, yaitu ketika dibasuh atau ketika dimandikan taharra, dia bakal hancur karena nyentuh, karena diairin begitu. Yumima, maka ditayamumkan saja. Ya tayamumnya gimana Ustaz? Sebagaimana tayamum kita orang hidup, mukanya, tangannya doang selesai gitu. Tentu setelah ya lebur hancur betul. Setelah dibersihkan najisnya. Jadi najisnya dibersihkan dulu, kemudian dilihat nih kayaknya bakal hancur nih, gitu ya. Yaudah ditayamumin aja, ditayamumkan saja. Siapa yang mentayamumkan ya orang yang memandikan itu. wa in kana bihi kuruhun, kalau seandainya di antara atau di tubuh jenazah itu ada kuruh. Kuruh itu bahasa kitanya koreng, luka. In kana bihi kuruh, kalau di dalam tubuhnya ada luka. Wa khifa min taksilihi tasaru'ul bala, dan dikhawatirkan min taksilihi, kalau itu dimandikan tasaru'ul bala, tasaru' khifa tasaru'ul bala. Wa khifa min taksilihi tasaru'ul bala, dikhawatirkan kalau itu dimandikan tasaru'ul bala, ini lukanya ini bakal cepat hancur lagi gitu. Lukanya memang bakal hancur. Bala itu bukan ini, bala itu bukan hancur. Lebih kepada apa sih? Menjalar ke bagian tubuh lain sehingga jadi busuk itu tubuh begitu. Paham enggak maksudnya? Sama yang tadi beda tuh, yang tadi itu hancur memang. Yang ini busuk. Gara-gara luka, kemudian lukanya belum kering, udah dikenain air begitu terus. Akhirnya menjalar ke bagian yang lain, busuk jadinya. Nah kalau sudah busuk, nah itu kan berarti kan ada kemuliaan jenazah yang kita khawatir itu tercederai. Ba'da dafni tasaru'ul bala, kalau ada luka, kemudian luka itu khawatir kalau dimandikan bakal cepat busuknya. Ba'da dafni, nanti ketika dikuburkan, ghusl itu tetap dibasuh, tetap dicuci. Kenapa tetap dicuci, tetap dibasuh, tetap dimandikan? Li'anna sa'iruna ilaihi, karena kita emang sejatinya bakal jadi bangkai juga. Li'anna sa'iruna ilaihi, karena kita semua sa'iruna, akan menuju kepada bangkai tersebut. Artinya dicuci enggak dicuci, ini jenazah emang bakal jadi bangkai, enggak akan busuk. Jadi enggak usah khawatir tuh orang jadi busuk, emang bakal jadi busuk. Emang kita tuh emang dia bakal jadi busuk tadi, apa namanya, al-bala. Ada Pak Ustaz Maulana Malik ada harokatnya al-bila. Di sini al-bala. Li'anna sa'iruna ilaihi. Jenazah di wudhu itu hanya disiram air hangat. Dibasuh pakai tangan. Ya kalau ada yang bisa tanpa, karena kan wudhu itu Pak Andi, wudhu itu yang penting airnya merata ke bagian tubuh. Untuk ratanya air ke bagian tubuh kan bisa tinggal disiram. Tapi ada juga bagian tubuh yang gak bisa langsung disiram rata, tapi harus pakai basuhan tangan. Jadi basuh juga. Pak Ustaz Maulana al-bila, berarti bisa saja al-bila, karena artinya tidak jauh beda al-bila. Ustaz, Pak Jajat ada harokatnya. Afif mana Afif? Tasaru'ul bala. Tapi kalau saya lihat sih nggak ada bedanya al-bila dengan bala. Busuk. Tasaru'ul bila. Tasaru'ul bala. Li'anna sa'iruna ilaihi. Karena kita memang bakal jadi busuk. Ada harokatnya. Wala yukhtatan al-mayyitu ala al-madhab, dan tidak dihitan. Jadi kalau jenazah yang belum dihitan kemudian dia meninggal, tidak ada kewajiban kita menghitan jenazah ala al-madhab menurut pendapat madhab. Wallahu alam. Wa ammal kafanu fa'aqalluhu, sedangkan kafan, mengkafani jenazah, fa'aqalluhu, paling sedikit itu thawbun wahid, itu satu helai, satu potong pakaian. Tapi kalau kita di sini laki-laki tiga, itu udah sepaket. Jadi kalau kita datang ke toko yang ngurusin jenazah, udah tuh langsung diiketin semuanya kan, dari mulai kafannya tiga potong. Terus ada minyak itu, apa namanya, ada serbuk apa itu, kapur barusnya. Pokoknya dia udah diberesin. Kalau sekarang sih 700 atau 800 ribu sepaket ya. Lumayan mahal. Dulu kan masih gope 500. Sekarang tuh udah sampai 800 ribuan. Gelang sampai 800 ribuan. Terus kalau ada jenazah pakai gigi palsu, permas, apakah harus dijemur? Nah, ntar tuh ada pembahasan yang Pak RW. Jadi kita bacanya ngikutin kitab. Nanti itu ada. Wa ammal kafanu fa'aqadluhu thawbun wahid, sedangkan mengkafani itu paling sedikit, paling minimalnya satu potong pakaian. bihaqqi rajuli, di bagi perempuan, bagi laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan, likisah, dan bagi laki-laki dan perempuan, likisah timus Abin Umar. Ini cerita Mus'ab bin Umair ini saya belum teliti begitu ya. Tapi ceritanya masyhur sekali bahwa Mus'ab bin Umair itu cuma di apa istilahnya satu helai potong yang itu enggak cukup. Jadi kalau ditutup bagian bawah, palanya kebuka. Kalau ditutup bagian pala, kakinya terbuka. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya udah tutup bagian palanya aja, nanti kakinya ditutupi dengan dedaunan." Ditutupi dengan dedaunan. Wahia fi sahihaini, dan cerita Mus'ab bin Umair ini ada dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim. Wa hukmu sholati ya'ti, dan tentang sholat jenazah ya'ti. Kita akan bahas nanti pembahasannya. Wa ammad dafnu, sedangkan menguburkan, fa'aqalluhu hufroh, paling minimal kuburan itu hufrotun, satu lubang, taktum ra'ihatal mayyit, yang lubang tersebut bisa menjauhi orang-orang yang hidup dari baunya jenazah yang dikuburkan. Artinya, kalaupun di apa namanya istilahnya nggak pakai lahat gitu, lahatnya jadi kuburan langsung lahatnya tuh dibikin sendiri, pakai papan, jadi dipojokin itu si jenazah kemudian dijadikan lahat. Itu paling minimal seperti itu. Paling minimal adalah satu lubang yang menutup baunya si mayit, wa tahrusuhu, dan lubang tersebut bisa menjaga jenazah anisiba, dari hewan buas, bihaitsu yata'adzar nafsu misliha, yaitu maksudnya terbebas dari gangguan hewan buas, bihaitsu, sekiranya yata'adzaru si hewan buas tersebut nafsu misliha, nafsu bihaitsu yata'adzaru nafsu, susah banget ngomongnya, bihaitsu yata'adzaru nafsu misliha, yaitu sekiranya susah untuk digali oleh misliha, hewan-hewan sejenis tersebut. Jadi kan ada hewan-hewan buas yang ngorek-ngorekin. Maka taruhlah di liang, taruh di lahat, yang kalaupun dikorek oleh dia, dia nggak bisa mencapai si jenazah. Begitu. Maka itu pakai lahat. Lahatnya bisa kita pendam di pojokan, kemudian ditutupi dengan itu. Jadi lahat itu kan kalau di kebanyakan di Jakarta ya, orang gali kuburan, biasanya lahat itu di pinggir kanan. Ini kuburannya, semeter, 2 meter lah, atau semeter gitu. Nah, lahatnya tuh di pinggir sini gitu kan, di pojok sini, pojok kanan gitu. Yang di pojok kiri kayaknya sih udah jarang ya, enggak. Yang paling sering itu di pojok kanan sama di sini, di bawah. Itulah. Nah, yang ini nih, yang dari tanah, dari permukaan ke bawah nih, ini nggak wajib-wajib amat gitu. Minimal segini aja nih yang cukup buat jenazah, yang sekiranya itu menutupi apa namanya baunya dia. Artinya kalau ini pendek kurang dari semeter juga nggak ada masalah. Itu pakai standar minimal gitu. Cuman yang paling bagus kan makin mendem makin bagus, karena jauh dari gangguan hewan buas, dan itu betul-betul menutupi baunya jenazah sekaligus kita menghormati kehormatan jenazah tersebut. Tapi kalaupun nggak bisa, ya udah, dia cuma gali setengah meter, misalnya di beberapa kampung yang, udah nih kita, atau mungkin lagi masalah COVID, saya nggak tahu ya kalau jenazah COVID itu gimana prosesnya, tapi paling minimal, yang penting ada lubang yang jenazah itu masuk, baunya hilang, kemudian dia terhindar dari korek-korekan hewan iseng begitu. Tahrusuhu anisiba, terjaga dari hewan buas, bihais liyata'adzaru nafsu misliha, yaitu sekiranya tidak bisa digali oleh hewan sejenis hewan buas. Galiban, yang biasanya gali-gali itu kan ada cita, ada apa lagi, kucing juga sama, macam-macam lah gitu. Wallahu ta'ala. Wasnani la yughassalani, ada dua jenazah yang tidak dimandikan, wala yusalla, dan tidak disolatkan alaihima, asyahidu, yang pertama orang syahid, fi ma'rakatil kufar, yaitu orang yang syahid di medan peperangan, wasiqtu, dan kandungan, siqtu itu kandungan gugur, bayi yang gugur dalam kandungan, alladzi lam yustahal, yang tidak bernafas, dia mati di dalam kandungan, dia tidak bernafas. Allah Ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang esok hari, masih membahas tentang fikih jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjut besok hari. Jenazah itu dimandikan dulu, enggak istinja dulu, bersihin kotorannya dulu, cebokin dulu, baru kemudian dimandikan. Jadi mandi ini tuh setelah semua najis selesai, Pak Andi. Gitu. Jadi istinja dulu, kemudian wudu, kemudian mandi. Gitu. Jadi jangan mandi dulu, kalau mandi dulu kemudian najisnya keluar lagi kan jadi percuma. Jadi dibersihin dulu najisnya semuanya, baru kemudian wudu, habis itu dimandikan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon kepada para guru-guru kami, para asatidz, teman-teman sarjana muslim, mohon untuk dikoreksi jika memang didapati ada kekeliruan. Kekeliruannya baik dalam bacaan, penjelasan, atau juga penerjemahan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Dan saya senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah banyak dapat koreksian dari beberapa teman dan guru melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Instagram, Telegram, dan ya kalau bisa telepon, telepon lah, nggak apa. Kalau emang sempat telepon. Bagi beberapa guru banyak yang sudah menelepon kami soal ini. Jadi tanpa sepengetahuan kami gitu ya, jarang nongol di chat, tapi ternyata beliau, guru, beberapa guru kami melihat dan memantau, dan saya sangat senang sekali jika itu juga terjadi, artinya juga itu dipantau oleh banyak guru yang lain. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.